Apa maksud dari kata al-ilm la yakbalul jumud? Ya. Artinya ilmu itu tidak kaku ya. Dalam arti tidak kaku itu ilmu ini bisa berkembang. Berkembangnya itu bukan artinya ilmunya berubah, tidak, tapi pengetahuan kita yang berubah. Berubah dalam arti ya bertambah ya. Kita sekarang mengatakan ini hukumnya tidak boleh misalnya, karena sebatas ilmu yang kita ketahui berdasarkan suatu hadis. Ternyata ada hadis yang lain setelah itu kita ketahui ya, yang misalnya membolehkan. Kemudian akhirnya berkembang, ini yang rajih yang mana? Nah, dibahas di situ. Nah, ini artinya ilmu tidak jumud ya. Ilmu ini berkembang, artinya pengetahuan kita yang berkembang. Ilmunya tetap. Hanya saja informasi yang sampai kepada kita itulah yang berkembang.